Ah, masih ada 15 menit ya. Kita sampai jam berapa? Oh, ya silakan, tidak masalah. Antum mau sampai Isya silakan. Saya 2:30 pulang. Ah, sekarang subuh. Apa itu subuh? Jadi kalau disebutkan fajar itu menunjuk kepada waktunya. Kapan dia ditunaikan? Nah, sekarang kenapa ini salat dua nama? Satu fajar, dua subuh. Sedangkan yang lain cuma satu. Bahkan kalau mau konsisten tiga, ada fajar, ada subuh, ada ghadat. Cuman ghadat saya simpan dulu. Yang lain cuma satu nama. Silakan zuhur cuma satu. Pernah dengar nama lain selain salat zuhur? Tidak ada. Lohor itu ejaan kita, ya. Hal solaita lohor, ini tanya orang Arab tuh. Wah, ya. Jadi kalau antum bilang lohor, ada orang bilang johor, kan, dan sebagainya. Itu biasa itu ejaan. Ejaan, ya. Ejaan sepanjang itu benar, menunjuk pada sesuatu yang sama, jangan diperdebatkan. Kecuali kalau ejaan itu sesungguhnya sudah familiar, tapi salah mengucap. Itu mungkin barangkali perlu sesuatu yang dibiasakan sehingga mengucapkan dengan benar. Ya. Baik, alpa KB, alpa TK, alpa SD, ya kan? Itu yang disesuaikan lah. Tapi kalau yang tadi-tadi, misalnya istilah-istilah yang sesungguhnya bisa diucapkan dengan benar, diusahakan. Tapi tidak usah disebut juga. Jadi pahami, diusahakan. Kalau itu memang lahjat atau kekeliruan yang tidak berdampak fatal, atau misalnya memang terbiasa membaca begitu, kita sampaikan supaya dibiasakan dengan benar. Ya, seperti orang bilang, orang Sunda gak bisa F katanya kan? Ya, padahal itu fitnah. Ya. Teruskan. Subuh, Quran surah ke-81 ayat 18, dibalik aja. Surahnya 81, ayatnya ditukar 18, dibalik. Surah 81 itu At-Takwir. Idza syamsu kuwirat, ayat 18. Was-subhi idza tanaffas. Ya. Wal-laili idza as'as, was-subhi idza tanaffas. Tuh, indah ya. Luar biasa. Teman-teman, jadi sebelum menyebutkan subuh, sebutkan dulu malamnya. Walaili idza as'as, malam dulu tuh gelap enggak nampak. Begitu sinarnya masuk, fajar mulai nampak, terus dipecah malam. Subuh tiba. Ketika subuh tiba, apa fungsi subuh itu? Disebutkan was-subhi idza tanaffas. Fajar memecah gelapnya malam, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajar. Fungsi fajar menunjukkan waktu, muncul cahaya sinar kemudian petang, dipecah gelapnya malam. Saat itu subuh. Kenapa disebut subuh? Idza tanaffas. Paham belum? Kan baru ketemu namanya subuh. Ya. Kenapa disebut dengan subuh dan apa kaitannya dengan tanaffas? Subuh dalam bahasa Arab al katanya sesuatu siapan dalam mengerjakan satu hal. Sesuatu yang menunjukkan pada kesiapan dalam mengerjakan satu hal tertentu. Kalau Anda misalnya sudah siap atau sudah menjadi siap melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu, orang Arab awal mula kesiapannya disebut dengan subuh. Misal, asbahtu qawiyan. Sekarang saya sudah jadi kuat. Siap untuk mengarang, saya sudah punya pengetahuan. Siap untuk asbahtu zaujan. Sekarang suami. Asbahtu aban. Sekarang saya jadi bapak. Siap pula sebagai seorang ayah. Maka setiap muncul kalimat sabaha, kemudian ba, kemudian ha. Ingat, belum ada alifnya. Namanya baru sad, ba, ha. Sad, kemudian ba, kemudian ha. Sabaha. Ini menunjukkan awal kesiapan untuk mengerjakan sesuatu. Ya? Makanya indah. Awal waktu ini tumbuhan sudah mulai bergerak. Tanah sudah mulai mengeluar, bagus untuk kita bisa mengambil di situ manfaat untuk bernapas. Was-subhi idza tanaffas, waktu subuh datang tiba, maka semua siap untuk mengerjakan aktivitas, bahkan tumbuhan pun mengeluarkan hal-hal yang baik untuk kita hirup bernapas. Baik, karbon dioksida diserap di waktu subuh tiba, yang dikeluarkan. Matahari beraktivitas, fajar diserap. Jadi Anda bayangkan, matahari saja sudah siap beraktivitas. Kemudian tumbuhan saja sudah siap beraktivitas. Alam saja sudah beraktivitas. Hewan yang tidak punya akal beraktivitas. Tumbuhan yang punya takwa dan punya akal tidak siap. Berapa Anda ambil kata subuh ini? Kenapa sholat ini disebut dengan sholat subuh? Saat sudah subuh tiba, maka setiap muslim yang harus punya kesiapan untuk mengerjakan semua aktivitas di hari itu. Ini diantara mana? Kalau orang beriman itu, sepanjang Anda muslim, mukmin yang beriman, panggil menunaikan sholat subuh, ini disebut dengan subuh. Bahkan akan memberi isyarat, hey, orang Islam itu mesti beda, orang beriman itu mesti beda dengan yang belum beriman. Apa yang ada perbedaannya? Begitu waktu subuh, dia sudah siap mengerjakan agenda yang sudah dia siapkan untuk dikerjakan di hari itu. Nabi itu, sahabat-sahabat yang saleh, sebelum tidur mereka evaluasi istighfar 10-100 kali. Dia evaluasi kegiatan tadi untuk disiapkan besoknya. Fa idza farang tatang sab wa ila rabbi rab. Yang ini selesai siapin buat besok. Jika nanti nanti malam nih, dia evaluasi saya berjamaahnya cuma 3 kali. Baca Qur'annya cuma misalnya 10 ayat. Ya maaf, maaf, menghafal ayat. Apa yang besok akan disiapkan? Mulai besok saya akan 5 waktu berjamaah. Subuhnya di tempat A, zuhur di tempat B, sampai dengan isya. Baca Qur'an sampai dengan 2 halaman. Menghafal sampai dengan 10 ayat. Begitu anda bangun jam 4 lewat 6, ada panggilan. Kenapa disebut dengan subuh? Adalah agenda yang sudah anda susun. Sebelum anda kerjakan, mohon dulu kepada Allah supaya agenda itu yang mengatur semuanya. Harap-harap sekarang anda pengen lancar makan tempat pekerjaan, tinggal di Bekasi, maaf kerja di Jakarta, berangkat siap-siap. Anda kalau cuma berangkat saja, anda tidak tahu di jalan di mana titik macetnya, di mana ada kemudian lubangnya, di mana ada hambatannya, ada macam-macamnya. Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi di kantor sekarang, bagaimana suasana bos anda, apakah sedang gelisah, bagaimana suasana security-nya, apakah sedang lapang atau sedang merasakan kantuk saat kerja tadi malam. Setiap aktivitas dalam anda berinteraksi dengan mereka, maka yang menaklukkan hati orang lain itu hanya Allah. Rizki hanya Allah, yang memberikan kemudahan hanya Allah. Maka adab seorang muslim sebelum dia menunaikan salat, bangun hubungan baik dengan Allah. Dalam salat itulah anda memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaan yang anda kerjakan. Itu yang dimaksudkan salat subuh itu memberikan banyak keberkahan. Karena sebelum anda berangkat dan memohon kepada pemilik segala hal, ya Allah mudahkan urusan saya, ya Allah mudahkan rezeki saya, ya Allah kalau di jalan ada kesalahan, jauhkan dari kesalahan itu. Kalau saya berdosa di jalan, nanti ampuni dosa saya. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni, minta dilindungi, wajburni lindungi kalau nanti di aktivitas saya ada yang usil, ada yang ingin maaf, ya maaf, menyingkirkan bahkan menyungkurkan saya. Ya Allah rahmati saya, ya Allah berikan rahmat dalam pekerjaan saya, ya Allah berikan rahmat dalam aktivitas saya. Minta antum sujud. Jadi begitu selesai antum itikaf, antum berdoa, berangkat ke pekerjaan. Saat berangkat itulah aura kebaikan sudah muncul dalam. Sekarang pertanyaan saya, dari setiap orang yang berapa banyak mempraktekkan makna ini? Banyak mempraktekkan makna ini. Bangun sih iya, tapi di hari itu. Tanyakan setelah subuh, hari ini mau kemana? Ah gimana nanti ajalah. Nanti gimana? Bukan gimana nanti, siapkan oleh kita. Jadi sejak malam itu jelas, orang beriman itu jelas malam dia. Sebelum tidur sudah punya rencana, besok kemana saya? Pekerjaan apa, dunianya apa, akhiratnya apa, jelas. Begitu anda dipanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggil tuh. Hayya ala sholah, ya Allah kenapa saya sholat? Ini kan masih awal fajar. Hayya ala falah. Kamu hari ini pengen bahagia? Pengen sukses? Pengen dimudahkan? Datang pada antum sholat saat itu selesai, maka keutamaan kaman subuh akan melekat pada diri anda. Apakah keutamaannya? Minimal ada 5 keutamaan ketika anda mempraktekkan semua makna ini. 5 keutamaan itu dalam pertemuan berikutnya kita akan bahas. Jangan khawatir. Nih, dada di sini sudah saya tuliskan ya. Nah, jadi ini turunannya. Kita tidak bicara sembarangan. Ini bukan ikut ilmu takatik. Bukan Ustaz Adi Ngarang menyampaikan. Bukan. Itu kalau kita kumpulkan ayatnya bicara seperti itu. Makna bahasanya jelas. Hadisnya ada. Keterangannya muncul. Cuma maksud saya dari setelah subuh pernah enggak menerjemahkan makna ini? Silahkan cek. Kualitas sholat aja. 2 rakaat selesai. Makanya nanti kita lihat indikator keberhasilannya apa. Lindungi oleh malaikat. Semua pekerjaannya mengantarkan dia ke surga. Karena nanti ada hadis mengatakan orang yang nanti mengejar sholat subuh itu, maka akan mempermudahkan jalan dia ke surga. Orang kalau tahu keutamaan subuh dan isya, maka dia akan datang dengan keadaan merangkak. Orang yang benar-benar bahkan mengejar 2 rakaat, maka Allah berikan keberkahan seakan-akan meraih lebih daripada dunia dan seisinya. Ada semuanya. Dari semua janji yang disampaikan itu, berapa yang sudah diraih? Nah, jadi nanti akan lihat dalam pertemuan berikutnya, masuk kepada keutamaan waktu subuh. Setelah tahu keutamaannya, menunaikannya. Karena ada orang tahu, kalau saya kejar 2 rakaat sebelum subuh, dapat lebih daripada dunia dan seisinya. Orang tahu subuh itu penuh dengan keberkahan. Ada orang yang tahu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ada orang tahu kalau sholat subuh tahu itu, apakah benar cara sholat subuhnya? Ya Allah, kemarin saya, ya Allah, banyak buat dosa, ya Allah. Setelah mendengar penjelasan Ustaz Adi, mulai sekarang saya akan semangat menunaikan sholat subuh besok rakaat. Gak bisa. Kita harus tahu bagaimana caranya. Dan terakhir, kita ukur apakah cara sholat kita benar atau tidak menurut ukuran sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sampai sini? Jadi, itulah yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang saya sampaikan mungkin ada benar, itu petunjuk Allah dan Rasul. Kalau salah, silahkan dikoreksi. Dan saya tidak akan mengaku sesuatu yang tinggi. Dengan segala kerendahan hati akan saya katakan, tinggalkan. Ya, yang saya baca itu yang saya sampaikan. Tadi bukunya misalnya,